Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet, Kwi Kian Gi menyarankan agar segenap elemen bangsa kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Menurut Kwi Kian Gi, amandemen Undang-Undang Dasar yang telah dilakukan sebanyak 4 kali telah mengubah makna dari Undang-Undang Dasar 45 hingga tidak lagi mencerminkan kepribadian Indonesia, bahkan membuat anak-anak bangsa berperilaku yang sama sekali menyimpang dari akar budaya dan nilai-nilai luhur serta karakteristik bangsa. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, Bapak menyarankan agar kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Lantas, apakah Undang-Undang Dasar 45 memang seharusnya tidak diamandemen atau disempurnakan, Pak? Perubahan UUD 45 secara prinsipil sebenarnya tidak menjadi masalah. Oleh karena itu memang disusun dalam waktu yang sangat singkat dan Bung Karno sendiri mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar itu adalah undang-undang kilat, ya, yang pada waktunya harus disempurnakan. Tetapi kalau merubahnya dengan cara seperti itu, ya, mungkin mereka menganggap itu urusan enteng yang dalam waktu singkat dirubah begitu saja. Nah, sekarang dampaknya ya banyak yang rohnya dari yang sudah difikirkan secara mendalam oleh founding fathers kita dulu dan akhirnya menjelma ke dalam undang-undang dasar itu yang hilang. Misalnya apa, Pak Kwi? Misalnya semangat musyawarah mufakat itu kan sudah sangat kabur sekarang ini oleh karena sedikit-sedikit di-vote gitu kan. Nah, terus kemudian pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan anggota para anggota DPR secara langsung, yaitu sistem presidensial yang bersamaan dengan sistem multipartai. Bahwa itu tidak cocok dan belum ada contoh-contohnya juga tidak diperhitungkan sama sekali sehingga terjadi hal yang lucu seperti ini. Yaitu bahwa presiden, wakil presiden sebagai paket dipilih langsung oleh rakyat, kemudian DPR-nya juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ini terjadi kekacauan antara, kalau dulu iya, dulu walaupun namanya sistem presidensial, tetapi presiden bisa dijatuhkan oleh MPR yang sebenarnya terdiri dari DPR plus, tapi DPR memegang peran sangat penting. Nah, sekarang peran DPR itu dengan adanya pemilihan langsung seperti ini, sebetulnya dibatasi pada hak-hak yang mutlak melekat pada DPR dan hak-hak pada presiden. Ini kan lucu gitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.